Bismillahirrahmanirrahim. Ij'al marfu'an wa mansuban wa majzuman mimma ya'ti. Ij'al marfu'an wa mansuban wa majzuman mimma ya'ti. Jadikan marfu', mansub, majzum dari berikut ini. Ya, antum lihat ada kolomnya kan? Marfu', mansub, majzum. Ada yang ada fi'il mudhari'nya, kemudian ada amilnya, maka tinggal masukkan amil. Ada juga yang tidak ada amilnya. Ya. Maka antum masukkan fi'il mudhari' yang belum ada amilnya. Contoh, ya'tikum, ya, kolom pertama berarti kolom yang marfu. Nanti antum cari fi'il mudhari, atau antum bisa melihat ke yang mansub, kan ada fi'il mudhari juga. Nah, kemudian dijadikan dalam keadaan marfu. Kemudian yang mansub dan yang majzum. Fadal. Nah, baris pertama, sahdan. Apa tanda rofaknya? Pun. Hafunun. Hafunun. Ha. Jangan intip-intip. Ha, bahar. Ya'tikum. Apa tanda rofaknya? Bakar, Rafi. Ini dulu, ya'tikum. Apa tanda rofanya? Fathah. Mana fathahnya? Cari coba, ada harakat fathah enggak? Sukun. Sahih Abdul Qahar, sukun. Apa tandanya? Aba Rifki. Dhamma muqaddara ala madha? Ala liya. Jangan terkecoh dengan kum. Kum itu apa? Domir. Yang jadi masalah yaktinya. Nah, masukkan lan. Aba Muhammad. Apa tanda nasabnya? Atha. Lan yaktiakum. Masukkan lam. Imran. Salman. Apa tanda jazmnya? Naam. Terus bawahnya. Jadikan marfu. Itu sudah ada fi'il mudhari'nya itu. Ahmad. Yang ini. Yaj'alukum. Santa. Apa tanda rofaknya? Sukun. Ayo praktek, bisa teori enggak bisa ini. Apa tanda rofaknya? Fikri. Coba jadikan rofak dulu. Ya ja'alukum, tanda rofaknya. Hasan. Ahmad. Dhamma. Zahira atau muqaddara? Zahira atau muqaddara? Mukhlis. Zahira. Yaj'alukum sudah jelas dibaca yaj'alukum. Masukkan lan. Sudah ada ya. Lan yaj'alakum. Masukkan lam, Uthman. Dan tandanya. Nah, antum, sukun. Sekarang antum jawab dua ya. Marfu, misalkan. Bil fathah. Zahirah. Marfu. Bil bisukun. Nah, paham ya? Jadi jawabnya dengan dua, marfu dengan tanda, dengan tandanya. Paham ini tugasnya. Nah, Muslim coba jadikan rofa, itu sudah ada itu fil mudhari'nya. Lam yarzuqukum, jadikan rofa. Kum kum kum. Ah, irfa sautak. Jadikan rofa. Ada Muslim. Ah, kum Syafiq, jilis jilis. Ah, mana bukunya? Ah, jilis jilis. Kum, beda. Mana bukunya? Nah, jadikan rofa. Oh, Abdullah, kum. Jadikan rofa. Nah, marfu bil tubutin nun, santa. Betul. Ya, yarzukunakum. Af'alul apa ini? Af'alul khamsah. Nah, lam yarzukukum. Nah, Mujahid, jadikan marfu. Lam yakhshahu. Mujahid Al-Butani. Sudah, itu soalnya. Lam yakhshahu, jadikan marfu. Ah, Wahyudi. Yakhshahu marfu bil alal ala madha? Naam, marfu bid dhammah al muqaddarah ala, di atas al waw. Mana wawnya? Alal ya, mana ya-nya? Yakhshahu alal alif. Naam, jadikan mansub. Ah, Bu Mama. Hasan. Apa? Loh, mana? Di atasnya, di atasnya. Lan. Terbil. Nah, mansub tandanya apa? Nah, Imran. Masukkan lan. Nah, mansub bil fathah muqaddarah, santa. Nah, sekarang soalnya lan yad'uahu, ij'al marfu'an. Ha, Samsuddin. Yad, hanya jangan dibuang. Yad'u. Nah, marfu' bil bimadha marfu' alal. Naam, ala madha, di atas apa? Alal waw, santa. Naam, jadikan majzum, Musa. Lam. Lam yad'uhu atau lam yad'uhu? Naam, majzum bimadha ma'alamatuhu. Apa alamatnya? Ah, Sarbini. Naam, majzum bimadha? Azzi harfil illah, santa. Naam. Sekarang soalnya yas'alanihi. Abdullah al-Munawi. Ij'al mansuban. An yas'alanihi. Sahih. Tak kata. Ah, belakangnya Ahmad, siapa ini? Man, ha, Hasan sudah. Abdul Hamid. Lan, lan. Ini af'alul madza ini? Fi'il apa ini? Af'alul khamsah. Apa tandanya af'alul khamsah? Ibn Ismail yas'alanihi sukanlan. Enggak berubah. Belakangnya Ahmad. An yas'alahu. Apa tandanya? Hasfun nun. Ingat-ingat kalau af'alul khamsah tandanya adalah hasfun nun. Alif di situ sebagai apa? Yas'ala. Bukan. Alif sebagai apa, ikhwan? Fa'il. Naam. Fa'ilnya itu. Masukkan lam, Durrahim. Adkhil lam. Am yas'ala nihi. Mada? Muhammad Az-Zamil. Apa itu? Nyinyu. Karir. Lam yas'ala. Abdurrahim. Lam yas'ala hu. Apa alamatnya? Alamat jazmnya apa? Hadfun nun ya Muhammad. Nah, Muhammad nun digabung dengan apa tadi itu? Takunu. Belakangnya Abdul Hamid, siapa itu? Takunu. Masukkan lan. Nah, apa tanda nasabnya? Zahira. Masukkan lam. Mujahid. Mujahid al-Ambuni. Lam takunu. Apa tanda jazmnya? Hasfu harfilillah. Mana huruf ilatnya? Khata. Pemusa. Lam takun. Ada wawnya. Ada spidol enggak? Coba pinjam spidol. Bisur'ah. Apa tanda jazmnya, Pak Musa? Sukun. Santa. Sekarang lan tazlimihi. Jadikan marfu. Ij'al marfu'an. Az-Zuhri. Ij'al marfu'an. Tazliminahu. Hasanta. Af'alul madha ini? Af'alul khamsa. Marfu'un bimadha? Apa tanda rafa'nya? Masukkan lam. Huzaifah. Lam tad. Ma'alamatu jazmihi. Hasfun nun. Yanhahum. Masukkan lan. Salih. Lan yanhahum atau lan yanhahum. Ma'alamatu nasbihi. Muqaddarah. Santa. Masukkan lam. Huzaifah. Asani. Masukkan lam. Belum. Ali. Fal yu'min. Masukkan lam. Ayo Rifai. Ma alamat jazmihi? Hafu harfil illah. Lan yarzukukum. Dal alim ij'al marfu'an. Ma alamat raf'ihi? Dhamma madha? Zahira. Santa. Adkhil lam. Nasrun. Ada Azhar. Ma alamat jazmi? Sukun. Nah, kita melihat ya. Sekarang kita masuk kepada la. La ada terbagi menjadi dua. An-nahiyah dan an-nafiyah. Adalah yang digunakan untuk melarang, adalah yang digunakan untuk menafikan. Menafikan itu meniadakan. Beda antara melarang dan meniadakan. Kalau antum melarang, jangan makan, itu namanya melarang. Tapi kalau meniadakan, dia tidak makan. Nah, itu kan meniadakan namanya. Nah, an-nahiyah ma tajzimul mudhari'ah. La yang fungsinya nahi, melarang, inilah yang menjazmkan mudhari'. Adapun yang nafiyah, ma la tajzimul mudhari'. Dia tidak menjazmkan mudhari'. Ya, dari sini kita akan mengetahui cara mengartikannya. Kalau setelah la dia dalam keadaan jazm, berarti maknanya apa? Nahi atau nafi? Nahi. Kalau setelah la-nya tidak jazm, berarti maknanya nafi. Walaupun antum enggak tahu artinya, tapi sudah tahu maksudnya. Tujuannya nahi atau nafi dari tanda jazm ataukah tidak jazmnya. Makanya harus hafal mana yang tanda jazm, mana yang dalam keadaan jazm, mana yang dalam keadaan rafa, harus terlatih. Contoh, la tal'ab, jangan kau bermain. Ma'alamatu jazmihi syahdan? La tal'ab. Lihatnya ke buku, jangan ke atas sana. Sukun. Nah, la tashrabu. Ma'alamatu jazmihi bahar? Al-Funun. La tad'u. Naam. Bakar Rafi'. Sukun. Mana sukunnya? Abdul Qahar. Apa? Hazfu harfil illah. Asalnya apa? Tad'u, ya kan? Tad'u. La tashtari. Aba Rifqi. Naam. Hazfu harfil illah. Sekarang yang contoh nafiyah. Nah, tinggal diartikan jangan kalau nahi ya. Jangan kau bermain, jangan kau minum, jangan kau menyeru, jangan kau membeli. Sekarang yang nafi. La tal'abu. Lihat, tetap rofa. La-nya tidak ada amalan apa-apa. Jadi nanti la-nya itu dia tidak merubah apa-apa setelahnya. La tashrabuna. La tad'u. La tashtari. Jangan engkau tidaklah engkau bermain. Tidaklah engkau minum. Tidaklah engkau berdoa atau menyeru. Tidaklah engkau membeli. Paham ya? Gampang insyaallah. Anwa'ul lam, sekarang macam-macam lam. Bukan la, lam, bedakan. Kalau la ada alifnya, la. Kalau sekarang al-lam, satu huruf. Yang pertama harfu jarrin. Ada lam yang disebut huruf jar. Contoh, lillahi, lissolati, linnabiyyi. Ini fungsinya menjarkan. Yang kedua, lamukai. Ini fungsinya apa ini, ikhwan? Menasobkan. Apa maknanya lamukai? Untuk menunjukkan apa? Sebab. Li'aqro'a, agar aku membaca. Li'astariha, agar dia istirahat. Li'tafhama, agar engkau paham. Yang ketiga, lamul juhud. Apa fungsinya lamul juhud, Azhar? Menasobkan. Apa syaratnya dia menasobkan? Didahului oleh makana atau lam yakun. Ma kuntu li afhama. Yang keempat, lamul amri. Lamul amri. Lam untuk memerintah. Ini fungsinya untuk apa ya Zuhri? Saiful. Menjazmkan. Nah. Maknanya apa? Melarang. Enggak harus jangan, tergantung nah, bukan melarang, perintah. Afan, bukan larangan, perintah. Liyadukhul, agar dia masuk. Kan perintah kan? Liyakhruj, agar dia keluar. Liyarji, agar dia kembali. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yakul. Maka hendaknya dia berkata. Itu perintah. Yang kelima, lamut taukid. Adalah layarji'u, sungguh-sungguh dia kembali. Layadhabu, sungguh-sungguh dia pergi. Layasma'u, sungguh-sungguh dia mendengar. Jadi intinya semuanya saling membantu untuk menentukan apakah itu lamukai, lamul juhud, lamul amr, lamul tauhid. Antum lihat juga tanda jazm nasobnya. Ada lam kok tidak menasobkan, wah berarti bukan lamukai, mungkin lamut tauhid, lamut taukid. Ada lam tapi kok tidak menasobkan tapi menjazmkan, berarti apa? Lamul amr. Nah, maknanya beda-beda. Al af'alul mabniyat, sekarang fi'il-fi'il yang mabni. Nah, sudah paham ini yang mu'rab ini? Hah, sudah paham belum yang mu'rab? Hasan, paham? Mukhlis. Nah, harus paham ini. Tambah banyak nanti malah tambah pusing. Al-af'alul mabniyat, fi'il-fi'il yang mabni. Wal-mabni minal af'ali huwal-madi, huwal-madi, wal-amru, wal-mudari'u. Iza tasolat bihi nunun, nunul inas, au nunul tawqid. Yang mabni dari fi'il-fi'il adalah pertama fi'il madi. Ini mutlak mabni. Ya. Tidak ada yang mu'rab. Ini seluruhnya mabni umum. Wal amru fi'il amr. Ini juga seluruhnya mabni. Wal mudhari' dan fi'il mudhari'. Kalau bersambung di belakangnya nunul inas atau yang kita kenal dengan nun niswah. Mabni ala madza? Ya Abu Abdul Bar, kalau bersambung dengan nun niswah, ala sukun. Kok enggak semangat begitu? Muhammad, nunut taukid mabdin ala madza? Muhammad Al-Zamil. Yadribanna, yadriban. Mujahid mabdin ala madza? Ala fathah. Sekarang binaul madi, yang mabni dari fi'il madi. Ada yang pertama mabniun alal fathi, Misal kataba, katabat, katabata. Ya, kataba lihat mabnyun alal fathi. Fi'lun madin mabniyun alal fathi. La mahalla lahu minal i'rab. Katabat fi'lun madin mabniyun alal fathi. La mahalla lahu minal i'rab. Wata untuk apa tanya di situ? Lid ta'nits untuk menunjukkan perempuan, yakni inats muannas. Katabata fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Wa ta lid ta'nits. Wal alif, apa itu alifnya? Dhamirun muttasilun, yakni fa'il, menunjukkan fa'il. Paham ya? Alifnya menunjukkan fa'il, yaitu menunjukkan dua, dua perempuan yang menulis. Paham? Yang kedua, mabniun ala dom, mislu katabu, jalasu, zahabu. Ini mabniun ala dom. Ya, bukan wawnya yang dilihat, tapi sebelum wawnya itu, katabu. Karena wawnya kan fa'il. Jalasu, zahabu. Yang ketiga, mabniun ala sukun, katabtum, katab. Nah, itu yang dilihat. Katabta, katabtuma, mabniun ala sukun. Paham ya? Sudah paham ini? Sudah bisa mi'rab? Coba di'rab, fikri. Kataba fi'lun madin, katabat mujahid, mujahid la mahalla lahu, la mahalla lahu minal i'rab. Wa ta lit ta'nif. Katabata, Usman. Kataba dulu, kataba. La mahala lahu atta lid ta'nif. Alif fa'il. Ya, paham ya? Katabu. Ya Rab, sarbini. Walwaw fa'il. Ya, yes, gampangnya gitu dulu. Jalasu Ibn Ismail. Ilmadi. La mahala la ibn al-Rab. Waw fa'il. Katabtum. Salman. Mana Salman? Kok sering keliru ini? Salman. Katabtum. Tum ta fa'il. Nah, katabtum, kalian menulis. Ya, paham ya? Sudah ya? Wallahu a'lam bissawab. Setelah ini nanti binaul amri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.